بسم الله الرحمن الرحيم. Karena semua yang melekat pada Nabi itu semua petunjuk. Jadi Anda jangan hanya mengambil aspek ritualnya saja. Sholatnya seperti Nabi, tapi jalannya nggak seperti Nabi. Maaf, puasanya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Baca Qurannya ingin sekhusyu Nabi, tapi langkahnya tidak seperti Nabi. Di semua yang berada dari Nabi, baik yang paling kecil sampai yang paling kompleks, ambil. Dan rahasia besarnya, saya berikan pada Anda rahasia. Ini cuma antara kita aja siang ini. Lihat sini baik-baik. Ada di Quran surah 33 ayat 21. Lihat sini ya. Ini indah. Kalau satu saat nanti ada teman-teman atau mungkin ada yang melanjutkan ke Timur Tengah untuk belanja, kalau Anda senang tafsir, senang Quran, coba masuk dalam satu bahasan tentang bahasa Quran. Ya, belajar tentang di fakultas nanti bahasa dan dalami bahasa Al-Quran. Indah sekali. Ya, beda dengan bahasa-bahasa biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Lihat baik-baik ya. Di mushaf diterjemahkan teladan. Teladan yang baik. Uswah itu bukan hanya teladan. Satu, teladan dalam semua aspek kehidupan. Seluruh aspek. Di semuanya. Anda gak usah pisah-pisahkan. Ya. Dan menariknya, bukan cuma teladan dalam seluruh aspek. Ya. Semua yang melekat pada sosok ini, itu akan jadi teladan juga. Di keteladanan yang menular kepada yang melekat padanya. Jadi setiap yang mendekat kepada Nabi, dekat dengan Nabi, itu akan jadi teladan lagi. Misal, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu misalnya. Jadi sahabat Nabi. Silakan perhatikan. Begitu mulai beliau mengikuti Nabi, mempraktikkan petunjuk Nabi, maka jadi teladan di zamannya. Umar tadinya kasar, pembenci Nabi, bahkan mendeklarasikan diri sebagai musuhnya Nabi SAW. Kurang apa kemudian kerasnya Umar? Perhatikan, begitu beliau dekat dengan Nabi, meneladani kehidupan Nabi, di zamannya jadi teladan. Kasarnya berubah jadi kelembutan, kerasnya berubah jadi ketegasan. Bahkan ketika menjadi khalifah, berpadu antara tegas dengan kelembutan ini. Bagaimana Umar tiap malam bisa belusukan? Belusukan pertama di muka bumi masanya Umar, dan gak pakai kamera, datang, wah, ke tiap tempat tuh. Sampai masakin orang, sampai bawain gandum untuk seorang ibu yang sedang kelaparan. Dan uniknya, saat masak itu sambil dicacimaki Umarnya. Sambil dicacimaki. Di saat belusukan malam-malam hari itu, seorang ibu sedang menggoreng-goreng batu. Sampainya anak-anak merasa kelaparan karena belum dapat makanan. Ibunya memberikan kesan sedang masak supaya anak cepat tidur. Sambil membuat syair. Duhai khalifah yang sedang enak tidur, tidak peduli dengan rakyatnya, yang goreng-goreng batu, Umar lewat, nangis. Umar langsung kembali ke Baitul Mal, mencari kemudian ke gudang harta untuk mendapatkan gandum, dimasukkan ke dalam beberapa karung. Ketika mau digendong, pengawalnya mengatakan, biar saya yang ambil. Kata Umar, saya yang dihisab, bukan kamu. Digendong oleh Umar, sampai ke tempat ibu itu. Diambil alih kemudian tempatnya, dimasak oleh Umar. Dalam keadaan masak, tidak tahu si ibu ini kalau itu Umar. Masih dimaki-maki, dasar khalifah katanya kan, tidak memperhatikan rakyatnya, macam-macam, padahal itu yang masak khalifah. Coba lihat, dan besoknya enggak ada di berita. Ya. Enggak ada, betul. Sudah, Anda jangan banding-bandingkan, karena tidak akan sebanding, susah. Dengan siapapun, termasuk dengan kita. Enggak bisa. Tapi hebatnya, karena semua dikerjakan dengan hukum Allah, maka melintasi zaman, sampai sekarang pun mau dilacak di mana, tapi riwayatnya ada. Anda cari di TV, enggak ada. Cari di koran, enggak ada. Tapi riwayatnya ada, gitu. Dan semua membincangkannya. Silahkan cek, Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Kaya memang. Tapi setelah menikah kemudian, dengan putrinya Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, kayanya tak terlukiskan. Hebat. Jadi teladan, di siapapun. Maaf ya, kalaupun bukan sahabat. Nabi meninggal, ada sahabat. Sahabat mengajar, ada tabi'in. Silahkan cek. Semua tabi'in yang belajar pada akhlak Nabi lewat sahabat, jadi teladan lagi. Siapa yang pernah tahu kalau Imam Syafi'i bertemu Nabi? Tidak ada. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. 140 tahun setelah Nabi meninggal. Tapi mohon maaf, sampai sekarang masih dikenal Imam Syafi'i. Diketahui kemuliaannya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Semua itu kan gak pernah jumpa dengan Nabi, tapi jadi teladan di zamannya. Termasuk Anda perhatikan, orang-orang saleh, ulama-ulama teladan yang mengikuti tuntunan Nabi, maka sampai sekarang pun jadi panutan dalam kehidupan kita.